Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ma'rifatu aqsamuha. Ma'rifah dan macam-macamnya. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah. Wal ma'rifatu khamsatu asya'. Ma'rifah ada lima macam. Al-ismul mudmaru, isim domir, nahu, ana, wa anta. Yang kedua, wal-ismul alamu, isim alam, nahu, zaidin, wa makkata. Yang ketiga, wal-ismul mubhamu, isim mubham, nahu, hada, wa hadihi, wa haulai. Berikutnya wal ismul ladzi fihi al alif wal lam, isim yang padanya ada alif dan lam, nahu ar-rajuli wal gulami. Terakhir wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati, yang diidhafahkan kepada salah satu dari empat perkara ini. Ya. Aqul kata syarih adahullah. Aqul i'lam أن الاسم تهويله bahwa sesungguhnya isim kenapa ya yeah. Wah, ini sudah. Kan tidak tandai di kitab. Al-awwal dhamair sudah, dhamair raf'in sudah. Yang kedua, al-alif kenapa tidak bilang dari tadi? Dibiarkan aja nama membaca sampai. Hah? Malagum. Ah, lain kali yang seperti itu jangan diam saja, antum. Ah, harus berani menyerahkan kebenaran, ya. Ya malu-malu. Ah, lagi salah, antum diam saja. Baik, masalah ingat. Tidak ingat karena tanda ini. Asalis, berarti asalis sekarang. Ah, syarahnya ya. Baik, al ismul mubhamu. Yang ketiga isim mubham. Isim mubham wa huwa yashmalu isma al-isharati wal isma al-mawsula. Isim mubham mubham itu artinya samar, ya. Nah, samar ini meliputi isim isyarat dan isim mawsul. Isim isyarat dan isim mawsul. Amma ismul isyarah, adapun isim isyarat, fahuwa, yaitu madalla ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin. Madalla ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin. Isim yang menunjukkan atas muayyan. Muayyan sudah tahu artinya sesuatu yang sudah ya, sesuatu yang sudah jelas, yang sudah ditentukan. Ya. Biwasitati isyaratin hissiyatin, dengan perantaraan isyarat indrawi. Hissiyah artinya apa? Indrawi, isyarat indrawi. Naam. Ini, itu, mereka, kan begitu. Ini itu, ini kan isyarat, ya, menunjuk kepada sesuatu yang muayyan. Tetapi kan dia sifatnya mubham, samar, kan? Nah, baik. Walahu alfaz, dan isim syarat memiliki beberapa lafaz. Wahia hada lil mufradil mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar, wa hadhihi lil mufradatil muannatsati, hadhihi untuk mufrada muannatsa, wa hadani wa hadaini lil musannal mudzakkari, untuk musanna mudzakkar, wa hatani wa hataini lil musannal muannatsi, untuk musanna muannats, wa haula'i lil jam'i mutlaqan, untuk jama' secara mutlak. Ya, artinya mudzakkaran kana au muannatsan. Baik jama' itu mudzakkar, jam'u dzukur, atau jama' itu muannats yakni jam'ul inats. Mutlak. Haulai meliputi jam'u dzukur dan jam'ul inats. Naam. Wa wajhul ibhami, sisi ibhamnya di mana? Sisi kesamarannya di mana? Ya. Ini butuh difahami. Wajhul ibhami fi ismil isyarati, sisi kesamaran pada isim isyarat adalah umumuhu, keumuman maknanya, keumuman maknanya, wa salahiyatuhu, dan ya, bisanya isim isyarat itu lil isyarati bihi ila kulli jinsin, sahnya dia, bisanya dia, benarnya dia untuk dijadikan isyarat ila kulli jins, kepada setiap jenis, wa ila kulli syakhsin, dan kepada setiap sosok. Nah, disitu sisi samarnya, karena dia masih bersifat umum dan dia bisa sah ya untuk digunakan sebagai isyarat menunjuk kepada setiap jenis dan kepada setiap sosok. Nahu contoh ya, hadza hayawanun. Sekarang jenis yang ditunjuk adalah hayawan. Nah, bisa juga wa jamadun, yakni hadza jamadun. Ini adalah hewan, ini adalah jamad, ini adalah benda padat, benda mati. Wa farasun. Nah, jenis berikutnya faras. Ya, ini adalah kuda. Wa rajulun, yakni hadza rajulun, ini adalah seorang pria. Wa zaidun, ini adalah zaid. Tayyib. Naam. Wa nahwu dzalik. Dan yang semisal dengan itu. Nah, di sisi di sini letak ibhamnya. Bisa difahami? Nah. Falha'u, maka ha, ini penjelasan i'rab. Ha harfu tanbih. Ha adalah harfu tanbih. La mahalla lahu min al-i'rab. Baik. Huruf yang digunakan untuk menarik perhatian itu tanbih. Tanbih itu kan artinya peringatan, perhatian. Jadi harfu tanbih artinya huruf yang digunakan untuk menarik perhatian mukhatab yang diajak bicara supaya dia perhatian. Hadza gitu. Hadza. Jadi sebelum masuk ke isim isyaratnya dza, ditarik dulu perhatiannya, ditambih dulu dengan ha. Nah. Gitu. Huruf yang namanya huruf ya la mahalla min al-i'rab. Yani mabni. Mabni la mahalla min al-i'rab. Baik. Dza ismu isyaratin mabniyun 'ala as-sukuni. Fi mahali raf'in mubtada. Dha adalah ismu isyarah, isim isyarat mabni ala sukun. Alif diakhiri dengan alif ya. Alif itu kan alif sakinah. Dha. Naam, mad. Itu sakinah. Jadi mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Wa hayawanun, dan hayawanun khabarun lil mubtada. Naam. Marfu'un bimada? Khabar. I'rabnya khabar mubtada marfu'un bil bil mubtada. Hakeza? Baik. Alamatul rafi'ah dhamma adh-dhahira ala akhir. Naam. Wa ma ba'dahu ma'tufun 'alaihi. Dan yang setelahnya ma'tufun 'alaihi diathafkan kepadanya. Wa jamadun wa farasun wa rajul wa zaidun, pada kalimat di atas ini semuanya diathafkan kepada hayawan. Yakni al-waw 'atifah farasun ma'tufun atau jamad dulu wa jamad waw 'atifah jamad ma'tufun 'ala hayawan wa ma'tuf 'ala al-marfu marfu'un mithl nasrusnya. Tamam? Wa mithaluhu min at-tanzil qawlu ta'ala. Contohnya dari Al-Qur'an yang turun, yaitu ayat firman Allah Ta'ala, hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Ya, hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim, ini dua pihak yang berselisih tentang Rabb mereka, dalam surat Al-Hajj 19. Nah, siapa yang memangi Rabb? Tafadhal. Hadani ha tas kami sama hal yang berikut. Hadani sumisara di al-kutun di mahal. Nala. Hadani. Hadani. Mabniun ala. Mabniun ala al-alif. Wawal jama'ah. Wawal jama'ah. Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun. Damirun. Damirun. Mustatir. Wa'anin. Al-sukun. Di mahali rohim. Fa'ilun. Ayo. Al-alif. Fa'ilun. Fa'ilun. Nah. Fi. Satu jari. Wa'anin. Al-sukun. Lam halalun. Mi'arok. Rabbihim. Ismun majurun. Jahatijah. Alamat jari kata-kata Zohir atau ala akhiri Qawmudah Walhaq Lohun ilai Jamiru Mustasir Qawmanir Al-Kasri Di mahal jari Jumudah Jumudah Wani alamat jari bukur Waljar wal-majurur Waljar wal-majurur Dalikun Yukihli Tayyir Wajumatu Kata-kata Kirami ya, nah, jadi ikhtasamu fi rabbin jumlah fi'liyah setelah khosman, khosman itu nakirah kaidahnya. Nah, jumlah setelah nakirah sebagai apa i'rabnya? Sebagai si sifah. Nah, jadi fi mahalli raf'in sifah ya khosman. Jumlah setelah ma'rifah di i'rab sebagai apa? Di mahalli nasbin hal ya. Nah, kalau setelah adapun setelah nakirah sebagai sifat. Nah, lanjut wa ammal ismul mausul, adapun isim mausul, fahuwa madalla ala muayyanin biwasitati jumlatin au shibihiha, yang menunjukkan atas sesuatu muayyan, sesuatu tertentu, biwasitati jumlatin, yang perantaraan jumlah, yani kalimat, atau syibhiha atau syibhil jumlah, yang menyerupai jumlah, tudkaru yang disebutkan, yakni jumlah itu atau sibul jumlah itu disebutkan ba'dahu, setelah isim mausul itu, mubasyaratan, secara langsung, secara langsung, yakni tanpa perantara, tanpa dipisah. Tusamma silatan, disebut silah, penyambung. Jadi menunjukkan atas sesuatu yang muayyan, yang tertentu, dengan perantaraan apa, jumlah atau sibul jumlah yang disebutkan setelah isim mausul itu secara langsung, dan itu disebut dengan silah. Mustamilatan, silah itu yaitu silatul mausul, ya, disebut silatul mausul. Mustamilatan mencakup, meliputi, ala dhamirin mutabiqin, atas suatu dhamir yang mutabiq, yang sesuai, lil mausul, selaras dengan al mausul. Jadi silatul mausul itu, jumlah atau sibul jumlah yang merupakan silatul mausul itu, ya, penyambungnya itu, ya, meliputi suatu dhamir yang dhamir itu selaras dengan mausulnya. Dalam hal apa? Mutabik lil mausul, selaras dengan mausul dalam hal apa? Fil ifrad, dalam hal ifrad, ya, tunggalnya. Wat tahniyah, ya, wal jam'i, wat tadhkiri, wat ta'nithi. Dalam hal ifrad, tahniyah, jam', dan dalam hal tadhkir, ta'nith, yusamma, dinamakan dhamir mutabik lil mausul itu, yusamma, disebut a'idan, dhamir yang ada pada silah, yang itu harus sesuai dengan isim mausul, dhamir mutabik itu disebut a'idan, disebut a'id, dhamir yang kembali ke isim mausul, itu pengikatnya, sehingga silah mausul dengan mausulnya terikat dengan dhamir itu. Oleh karena itu harus selaras. Walahu alfadun, silah itu di'rab sebagai apa? Silah itu, silatul mausul, la mahalla laha minal i'rab. Walahu alfadun, isim mausul memiliki beberapa lafaz, wahiyya, yaitu alladhi lil mufradil mudhakkar, wallati lil mufradatil mu'annathati, walladhani, walladhain, naam, keliru ini, saya cetak ini, ya, walladhani, walladhaini, tertulis di sini apa? Walladhina, ya, salah, benarkan, walladhani, walladhain, walladhaini, walladhani, walladhaini, walladhani, walladhaini. Ini kan untuk muannats ini. Jadi dhani, ladhani, ladhaini, seperti di sana hadhani, hadaini, di sini syarat. Naam, walladhani, walladhaini lil muthanna al mudzakkar, wallatani, wallataini lil muthanna al muannats, walladhina li jam'i dzukur. Nah, ini baru walladhina, ya, alladhina li jam'i dzukur, wallati li jam'i al-inath, nahu jaa alladhi qama, contohnya jaa alladhi qama, telah datang, ya, orang yang berdiri, yang orang yang telah berdiri. Naam, faja'a fi'lun madin. Tayyib, lanjutkan, mabniyun alal fathil la mahalla min al-i'rab. Tayyib, walladhi ismu mausulin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il, mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, yani fa'il mada? Fa'il ja'a. Wa qama. Nah, ini silatul mausulnya. Tamam? Ya, tadi definisinya, ma dalla 'ala mu'ayyan bi wasiqati jumlatin aw shibhiha. Tudkaru ba'dahu mubasharah, mustamilatan ala dhamir mutabil lil mausul. Jadi qoma ini. Ini jumlah sekarang. Dan di jumlah ini dia disebutkan mubasyarakan langsung setelah isim mausul alladhi qoma. Dia mengandung domir yang sesuai dengan isim mausul alladhi sebagai pengikatnya. Tamam? Qoma fi'lun madin mabni ala fathah mahallu min i'rab. Fa'iluhu domirun mustatirun fi jawazan takdiruhu huwa. Ini a'idnya. Huwa ini fa'ilnya itu sebagai a'id. Ya'udu 'ala al-ismil mausul. Kembali ke isim mausul. Alladhi. Ya, jadi selaras. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili yaitu qoma. Qoma jumlah fi'liyah min al-fi'li wal fa'il al-mustatir silatul mausul. Silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. والعائد على الموصول هو الضمير المستتر في الفعل كما تقدم. عائدnya yang kembali ke mausul dan itu pengikatnya sehingga sepadan antara mausul dan silahnya adalah dhamir mustatir pada fi'il sebagaimana telah lewat. Naam. Wa mithaluhu min at-tanzili qaulus samii'il 'aliim. Contoh dari Al-Qur'an yang turun yaitu firman Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Mujadilah 1. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Naam. Siapa yang mengi'rab? Farid. Tafadhal. Ana sebutkan ya qaula. Nah, sami Allahu qaula. Nah. Nah, qaula allati mudaf dia. Tayyib, allati allati mudaf ilaih. Aywa. Ismun mausul. Nah. Mabni ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Naam, tujadiluka fi zawjiha. Setelah isim mausul apa? Imma jumlah, imma syibhul jumlah langsung. Dan itu sebagai apanya? Silahnya. Jadi di i'rab saja dulu. Ya. Kemudian setelah itu baru di i'rab terakhir silatul mausul lam al i'rab. Jadi i'rab dulu satu-satu. Tujadiluka fi zawjiha. Tujadiluka. Jika disebutkan fi'il cari fa'ilnya tanda kalimat fa'il. Kalau dia fi'il ma'lum berarti fa'ilnya. Nah, fa'ilnya dicari. Iya. Hiya ini tak ya'udhu ila ya'udhu ala ala ism mausul allati. Naam. Aywa fi di hadu jari ala sukun. Aywa. Aywa. Ha. Wal ha atau wa ha? Wa ha. Wa ha. Nah. Wa ha dhamirun mustatir mabniun 'ala dhamirin 'ala sukun. Di mahalli. Di mahalli jar. Fil mudhaf. wal jar wal majrur bil fi'li. Sekarang jumlahnya sebagai silah. La mahalla laha min al-i'rab. Al-a'id ايوه هي تديد يا نعم ini isim mausul ya. طيب jadi lihat kalimat yang panjang itu mau di-i'rab jangan kaget ya, yang kaget jadi gugup jadi hilang lalu. Qad sami'a Allahu qawlati dzalika. Di i'rab satu-satu ketemu. Nah. Alhamdulillah. Wa asma'ul isharati wa asma'ul mausul wa na'am. Wa asma'ul isharati wal asma'ul mausulatu kulluha mabniyah. Isim isim isyarat dan isim isim mausul semuanya mabni. Tamam? Kulluha mabniyah. La hadha li syai'in minha fil i'rab la hadha yani la nasiba, tidak ada bagian, tidak ada bagian apapun ya li syai'in minha untuk sesuatu darinya dari isim-isim syarat atau isim-isim mausul itu fil i'rab dalam i'rab. Nah dalam arti dia mesti mabni, tidak ada satupun yang mu'rab, semuanya mabni. Tetapi karena dia isim maka mabni ya lahu mahallun minal i'rab, ada mahalnya minal i'rab seperti yang telah kita ketahui. Istilah di i'rab mabni ada kada fi mahalli madza, kan begitu, pada posisi apa, apakah rafa' sebagai fa'il dan seterusnya. Maksudnya na'am tanbihun qala al-Kafrawi, kata al-Kafrawi ats-tsalitsu min aqsamil ma'rifati, yang ketiga dari macam-macam ma'rifah al-ismul mubhamu, isim mubham wa huwa syamilun, dan itu meliputi mencakup lismil isyarati walil mausuli, isim isyarat dan isim mausul. Fahuwa kismani, jadi ini ada dua macam sebenarnya. Waktu sorul musannifi ala ismil isyarati laisa bijayidin. Apa yang dilakukan oleh al-musannif ikhtisar, yakni mencukupkan ala ismil isyarati atas isim isyarat saja ya, mengatakan al-ismul mubham, isim mubham yaitu isim isyarat gitu. Ini maksudnya lihat matan biar faham, lihat matan. Wal ism, kata Ibnu Ajurum, wal ismul mubhamu nahu hadha wa hadhi wa ulai, dan isim mubham contohnya hadha, hadhi, haulai. Ini semua contohnya apa? Isim isyarat. Dia tidak mencontohkan isim mausul. Artinya apa? Artinya al-musannif Ibn Ajurum yaktasiru, mencukupkan dengan penyebutan isim isyarat. Nah inilah yang dikritik oleh Al-Kafrawi. Waktu sorul musannifi ala ismil isyarati, apa yang dilakukan al-musannif mencukupkan atas isim isyarat saja, isim mubhanya isim isyarat saja, dan tidak menyinggung isim mausul, laisa bijayyidin, ini tidak tepat, tidak bagus ya. Wasmul isyarati aqwa minal mausul, dan isim isyarat ya lebih kuat daripada isim mausul. Isim isyarat lebih kuat daripada isim mausul. Apa makna isim isyarat aqwa minal mausul, lebih kuat dari isim mausul ya? Intaha kalam Al-Kafrawi, selesai dari sini nukilannya. Kemudian As-Syarih ada Allah menjelaskan wa qauluhu aqwa, ucapan dia mengatakan aqwa yakni isim isyarat aqwa minal mausul, lebih kuat dari mausul, artinya ai min haitsu ta'rifu, ditinjau dari segi ta'rif tingkat ma'rifahnya isim isyarat lebih kuat tingkat ma'rifahnya daripada isim mausul. Nah, tetapi mencukupkan pembagian ini bahwa isim mubham hanya isim isyarat saja, karena dicontohkan isim isyarat, ini tidak bagus. Harusnya dia menyebutkan contoh isim isyarat dan juga contoh isim mausul baru lengkap. Baik, ar-rabi' yang keempat, al-ismul muhalla bi-al, isim yang dihiasi dengan al, dihiasi dengan al. Wa huwa, yaitu kullu ismin dakhalat alaihi al al-ma'rifatu, kullu ismin dakhalat alaihi al al-ma'rifatu, setiap isim yang dimasuki oleh al yang sifatnya ma'rifah. Baik, nahu ar-rajul, na'am, nahu ar-rajuli wal gulami wal baiti wal qalami wa nahwi dhalik. Naam, nahu contohnya ar-rajuli, al-gulami, al-baiti, al-qalam. Dan yang semisal dengan itu. Baik. Al-khamisu yang kelima, الاسم الذي أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة. الاسم الذي أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة. اسم yang diadafahkan kepada salah satu dari empat hal tersebut. Hal ini, yani هذه الأربعة yang المتقدمة yang telah lewat. فاكتسب, faktasaba, maka isim itu iktasaba. Apa artinya iktasaba? Iktasaba artinya menghasilkan. Menghasilkan. Menghasilkan apa? Iktasaba ta'rifah. Dia menghasilkan at-ta'rif. Menghasilkan na'am ma'rifah, kema'rifahan. Na'am. Jadi dia menjadi ma'rifah begitu. Minal mudhafi ilaih, dari mudhaf ilaihnya, dari isim yang dia diidhafahkan kepadanya. Karena al mudhaf ilaihnya yang diidhafahkan kepadanya, dia diidhafahkan kepadanya adalah semuanya ma'rifah. Salah satu dari empat itu ma'rifah semua. Dia diidhafahkan ke salah satu dari itu, maka iktasabat ta'rif minal mudhaf ilaih, maka dia pun menghasilkan ta'rif dengan itu dari mudhaf ilaihnya. Nahu contoh jaa gulami. Nah, jaa gulami. Nah, jaa fi'lun madin mabni 'ala fathil mahall i'rab. Gulami, gulami fa'ilun marfu'un bil fi'li, alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu alama qabla ya'il mutakallim. Ingat, alama qabla ya'il mutakallim. Mana'a min duhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Yang munasabah dengan ya adalah kasrah. Wa huwa mudhaf. Ah, ini sekarang dia mudhaf. Ini termasuk contoh isim yang udhifa ila ma'rifah, karena dia mudhaf ila dhamir ya al-mutakallim. Naam. Tamam. Al-ya mudhafun ilai mabni 'ala sukun. Naam. Fi mahalli jarrin bil mudhaf. Dengan idhofah ini, gulam yang tadinya nakirah menjadi ma'rifah. Iktasabat ta'rif minal mudhaf ilaih, dari mudhaf ilaihnya, karena mudhaf ilaihnya ma'rifah, maka dia menghasilkan ta'rif dengan itu. Tamam. Begitu pula contoh setelahnya, wagulamu Zaidin, karena Zaidin ma'rifah. Nah, wagulamu hadha, hadha ma'rifah. Ini ha harfu tanbidha, ismi isyara ma'rifah. Wagulamu alladhi, alladhi al-ismi mausul, ma'rifah. Yani al-gulamu alladhi qama, wagulamu alladhi qama. Nah, jadi gulamu di sini ma'tuf kepada gulami, ya kan? Ya, marfu'un mithlu, kemudian alladhi isim mausulnya mabni ala sukun. Apa i'rabnya? Sama i'rabnya dengan gulam hadza. Gulamu di sini mudhaf, mudhafun, ya. Ini yang kita pelajari sekarang, semuanya mudhaf. Gulamu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Gulamu mudhaf, halit tanbih, dha mudhafun ilaih. Kemudian gulamu alladhi, gulamu mudhaf, alladhi mudhafun ilaih. Nah, jadi alladhi, dha dan alladhi, dua-duanya mabni ala sukun fi mahali ish, fi mahali jarrin bil mudhaf. Gulamu alladhi qoma. Kemudian qoma, kita sudah pelajari tadi, qoma adalah jumlah fi'liyah di i'rab, fi'il madhi, kemudian fa'ilnya, dhamir mustatir, jawazan huwa, itu a'idnya, kemudian jumlah qoma, ini adalah silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Tayyib. Wa gulamu ar-rajuli. Naam, gulamu mudhaf ar-rajuli mudhaf ilai. Di sini mudhaf kepada al-muhalla bi'al. Fa gulamu qabla idhafatihi, maka gulam sebelum diidhafahkan, gulamun qabla idhafatihi kana nakiratan, dia adalah nakirah. Falamma udhifa, kemudian ketika diidhafahkan, ila wahidin min hadhil ma'arifi, diidhafahkan ke salah satu min hadhil ma'arifi dari ma'rifah-ma'rifah ini, iktasabat ta'rifa, dia pun menghasilkan at-ta'rif sehingga dia juga menjadi ma'rifah. Fasara ma'rifatan, maka menjadilah dia ma'rifah. Jelas ya? Tuntas. Wa arafu hadhihi al-ma'arifi ba'da lafzil jalalati ad-dhamiru. Jadi a'raful ma'arif ala al-itlaq adalah lafzul jalalah. Ya kan dulu itu. A'raful ma'arif, yang paling tinggi tingkat ma'rifahnya adalah lafzul jalalah. Nah, nama Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Kemudian wa arafu hadhil ma'arifi, dan yang paling tinggi tingkat ma'rifahnya dari ma'rifah-ma'rifah ini ba'da lafzil jalalah, setelah lafzul jalalah adalah ad-dhamiru. Itu urutan berikutnya. Urutan yang ketiga, thummal 'alamu, kemudian 'alam, thumma al-isharatu, kemudian ism isharah, thumma al-mausulu, kemudian ism mausul, thumma al-muhalla bi'al, kemudian al-muhalla bi'al, yang dihias dengan al. Thumma, kemudian terakhir, al-mudhafu ila wahidin minha, yang paling rendah tingkat ma'rifahnya adalah al-mudhaf ila wahidin minha, yang diidhafahkan pada salah satu darinya. Nah, kami sa'ah. Tahal waktu? Sampai jam berapa? Hah? 11.19? Antum yang nambai? Enggak. Apa? Batas belajarnya? Daripada membicarakan itu, kita baca. Nakirah. An-Nakirah. Hah? Sedikit ini. An-Nakirah qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, wa nakiratu nakira kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhara. Nakirah adalah kullu ismin, setiap isim, seluruh isim, syai'in fi jinsihi, yang menyebar, syai'in menyebar, fi jinsihi di jenisnya, ya, la yakhtassu bihi wahidun duna akhar, la yakhtassu, tidak terkhususkan dengannya salah satu, ya, yang masuk dalam jenis itu dari yang lainnya. Nah, itu nakirah. Jadi dia belum muayyan, belum ditentukan, karena masih syai' fi jinsi, masih, ya, tertuju ya kepada seluruh yang masuk dalam jenis itu, tidak ada yang dikhususkan ditentukan salah satunya. Nah, wa takribuhu pendekatan maknanya, wa takribuhu pendekatan maknanya agar lebih mudah difahami. Kullu ma salaha dukhulul alif wal lam 'alaihi, kullu setiap isim, kullu ma yani setiap isim yang salaha yang bisa sah benar dukhulul alif wal lam 'alaihi untuk dimasuki oleh alif dan lam. Nah, atasnya. Nahwu contoh ar-rajuli wal farasi. Nah, kata rajul, kata rajul, rajulun nakirah. Sah dimasukkan al ar-rajul. Farasun nakirah, sah dimasuki al al-faras. Nah, aqulu an-nakiratu hiya al-ismul mawdu'u li syai'in ghairu muayyan. Nah, al-ismul mawdu'u isim yang diletakkan, peletakannya dalam bahasa li syai'in untuk sesuatu ghairi mu'ayyan, ghairi mu'ayyan yang tidak dipastikan, tidak ditentukan. Karajulin wa mra'atin wa nahwihima, seperti rajul dan imra'ah serta yang semisal dengan keduanya. Bagaimana penjelasannya bahwa ini ghair muayyan? Fa inna lafdh rajulin, karena sesungguhnya lafdh rajul mawdu'un diletakkan li kulli dzakarin untuk setiap dzakar ya yang berjenis kelamin lelaki balighin yang telah baligh. Jadi rajul dibahasakan pria, maknanya pria. Pria itu kalau dikatakan pria berarti baligh. Kalau lelaki bisa jadi balik dewasa, bisa jadi anak kecil, anak lelaki. Tapi kalau dikatakan pria berarti dewasa, itu rojul, pria dia. Yang ini diletakkan untuk setiap dakar, jenis kelaminnya lagi-laki, balik, yang telah balik berarti pria, min bani Adam, dari bani Adam. Wala yakhtassu bisaksin mu'ayyan, dan tidak khusus penggunaannya untuk sosok tertentu. Jadi kata rojul bisa digunakan untuk Zaid, bisa untuk Yazid, bisa untuk Muhammad, bisa untuk fulan, fulan, fulan, fulan, semua yang jenis kelaminnya laki-laki dan sudah balik dan dia bani Adam, maka dikatakan rajul. Berarti sa'i' fi jinsih, dia menyebar di seluruh ya anggota jenisnya. Yang jenisnya laki-laki sudah balik, maka berarti rajul. Jadi tidak khusus untuk Zaid, berarti belum tertentu kan? Itu maksudnya. Wa mithlu lafdhu imra'atin, begitu pula lafdhu imra'ah untuk wanita, semua yang jenis kelamin wanita ya bisa dikatakan imra'ah. Tidak tertentu untuk Fatimah, untuk Aisyah, untuk fulana dan seterusnya. Fa innahu mawdu'un li kulli untha balighah, diletakkan untuk setiap wanita yang sudah balik, wanita ya, min bani Adam. Nah, bani Adam kalau sudah balik namanya wanita, itu yang digunakan wanita. Jadi yang belum balik penggunaannya perempuan ya, anak perempuan. Nah, sama dengan pria tadi. Jadi pria dan wanita, rajul imra'. Wa takribu ta'rifiha ila fahmil mubtadi, dan pendekatan definisinya untuk pendekatan definisinya ila fahmil mubtadi, kepada pemahaman pemula yang baru belajar agar mudah memahami. An yuqal, untuk dikatakan hiya kullu ismin salaha dukhulu al al ma'rifah alaih, yaitu setiap isim yang sah untuk dimasuki al al ma'rifah atasnya. Nah, untuk dimasuki al al ma'rifah. Nahu contohnya rojulin faros wa farosin, nahu rojulin wa farosin, fa innahuma nakirotan, keduanya nakiro, tandai dengan tanwinnya itu. Dari segi makna sudah difahami tadi, karena rojul ya dia sa'i fi jin jinsi, menyebar pada seluruh yang jenisnya ya dzakar balik. Nah, tayyib, li anna al al ma'rifata tasluhu an tadkhul alaihi, maka al yang sifatnya ma'rifah sah benar untuk masuk atasnya. Fataqulu ar-rajulu wal farasu, jelas ya, tambihani tambihan ahaduhuma, yang pertama dua tambih peringatan. Yang pertama qauluhu salaha bi fathil lami wa dhammiha, ada dua bahasa. Solaha bi fathil lam wa dhammiha, dan juga bisa di dhammah. Wal fathu afsah, dan fath afsah. Jadi bisa soluha. Nah, bisa solaha, bisa soluha. Tetapi solaha afsah. Waman solaha di ayat waman solaha min a abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Baik. Tetapi andaikan di luar ayat, ya, di luar ayat, ya, di luar ayat kita menggunakan solaha, dan misalnya kita mengatakan soluha, salah apa tidak? Tidak salah, karena bisa solaha, bisa soluha. Nah, asan yang kedua, qala al-Ghafrawi, kata al-Ghafrawi, wa kana al-aula lil musannif an yaqul, ya, lebih tepat, ya, lebih baik bagi musannif Ibnu Ajurrum, dikritik lagi nih. Ya, ya, lebih tepat baginya, ya, mengatakan rajulun wa farasun min ghairil alif wal lam, tanpa diberi alif wal lam. Maksudnya lihat matan. Di mana letak kritikannya? Lihat matan. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alayhi nahwu ar-rajuli wal farasi. Ini kan dia mencontohkan langsung dalam bentuk diberi al, berarti jadi ma'rifah contohnya. Padahal pembahasan sedang membahas tentang apa? Nah, nakira, harusnya diberi contoh nakira. Oleh karena itu kata Ghafrawi, ya, tepatnya sebenarnya nahwu rajulin wa farasin, harusnya begitu. Karena ini sekarang bahas nakira, contoh nakira rajul faros. Nah, bisa dimasuki al. Adapun nahwu ar-rajul wal faros, maka contohnya justru ma'rifah. Begitu maksudnya. Naam, min ghairil alif wal lam, di annahuma bil alif wal lam ma'rifatani, karena dengan alif wal lam dia jadi ma'rifah. La nakiratan, bukan nakirah. Illa, hanya saja, ya, diberi pembelaan juga, illa an yujaba anhu. Ya, illa an yujaba anhu, kecuali diberi jawaban atas apa yang dilakukan musannif ini, bi annal murad, bahwa yang dia maksud, ya, nahur rajuli wal farasi, ai, yaitu qabla dukhulil alif wal lam alaihima, maksudnya dia nakira sebelum dimasuki alif wal lam, kama alimta. Jadi maksud Ibnu Ajurrum nahur rajul wal faros, contoh rajul wal faros setelah dimasuki al, yakni sebelum dimasuki alif wal lam al, dia nakira, kama alimta, sebenarnya anda telah ketahui. Jadi dikritik kemudian dibela, artinya dicoba diberi uzur lah. Namun tetap lebih tepat kalau dikatakan nahuro rojulin wa farosin. Nah, tapi ini diberi penakwilan, ya, supaya terbela dia. Heran, insyaallah. Selesai, ya. Fadhlu jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.